Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Kita sedang pelajari al-akhbar ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqiyas. Nah, misalkan kepada Nabi SAW berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat tentang al-qaul sudah lewat banyak, kemudian sekarang tentang al-fi'il. Mengenai fi'il Nabi SAW, mengenai perbuatan Nabi SAW. Mengenai perbuatan Nabi SAW, anwar, kata Syekh. Yang pertama sudah lewat, sekarang yang kedua ya. Kok panik? بسم الله. قال العلامة الأصولي الفقيه محمد بن سليمان رحمه الله تعالى: الثاني ما فعله بحسب العادة وصفة اللباس ومباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسببه. نعم. Jadi yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW sesuai adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti sifat pakaian, ya, sifat cara berpakaian Nabi SAW, sifat pakaiannya, mubah fi haddi dzati, maka hukumnya mubah, boleh fi haddi dzatihi, pada batasan perkara itu sendiri. Sebagai suatu adat istiadat masyarakat setempat, maka mubah. Ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa mubah bagi seseorang berpakaian sesuai dengan pakaian yang menjadi adat istiadat kebiasaan masyarakat sekitarnya. Rasanya demikian. Nah, berarti ini ada hukumnya. Hukumnya mubah, ya. Karena itu kata Syekh dalam syarahnya, ta'liq, famubahun fi haddi dzatih, berarti bisa ditalik, yubahu lil insan, ayyalbasa, an yalbasa. الثياب على حسب أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة فهذا ليس كالجبلي الذي لا حكم له ليس كالجبل الذي لا حكم له. Jadi dikatakan bahwa apa yang digunakan oleh Nabi SAW sesuai dengan adat masyarakatnya, seperti sifat pakaiannya, maka mubah pada batasan perkara itu sendiri. Ya, tidak, ini tanpa melihat faktor lainnya. Jadi maksudnya berarti boleh bagi seseorang memakai pakaian sesuai dengan apa yang menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitarnya. Maka saya mengatakan bahwa ini tidak seperti al-jibilli alladzina hukmana. Jadi ini tidak seperti poin pertama yang dikerjakan oleh Nabi sesuai tuntutan jibillahnya, tuntutan karakternya diciptakan dengan itu, dimakan dan minum. Tetapi ini memiliki hukum, yang sekarang ini punya hukum, yaitu mubah. Dikatakan hukumnya mubah. Nah, karena ahkam syara ada lima kan, ahkam taklidiyah kan ada lima kita belajar, yaitu wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Nah, ini dikatakan hukumnya mubah. Ada pun yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi berdasarkan tuntutan karakter manusia diciptakan dengan itu dikatakan falah hukmalahu, tidak hukumnya. Adapun ini dikatakan hukumnya mubah, tidak ada hukumnya. Baik. Wakad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sabab. Dan boleh jadi sudah jadi tadi. Nah, sudah. Dan boleh jadi perkara itu diperintahkan dengannya atau dilarang darinya li sababin, karena suatu faktor. Jika karena suatu faktor artinya tinjauannya bukan lagi fi haddi dzati, bukan meninjau batasan perkara itu sendiri, tetapi sudah faktor luar, yaitu ada faktor lain di luar perkara itu sendiri yang menjadi penyebab diperintahkan atau dilarang. Ka'iyakuna matluban. Ka'iyakuna matluban ala hadal wajhil mu'ayyad. Ka'an yakuna matluban ala hadal wajhil mu'ayyan minah sifati ka'an yakuna matluban ala hadal wajhil mu'ayyani minah sifati kalbayadi afdalu min ghairi kalbayad أفضل من غيره والحمرة منهي عنها للرجال والحمرة منهي عنها للرجال وكذا لو اعتاد الناس الإسبال وكذا لو اعتاد الناس الإسبال فلا نتبع العادة جنده مأمورا به لسبب نعم كان يكون مطلوبا على هذا الوجه المعين. Sepertinya perkara itu dituntut atas ya bentuk tertentu ini atau sisi tertentu ini. Ini sifat dari segi sifat. Pakaian, misalkan al-bayad, warna putih. Ya, warna putih Allah min ghairi, lebih jadi berpakaian dengan pakaian putih lebih utama daripada yang lainnya. Ini mustahab. Ada hadisnya. Ilbasu min thiyabikum bayad. فَإِنَّهُ وَكَحْسِنُوا فِي مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. Berpakaian dengan pakaian putih, kafanilah dirasa kalian dengannya, karena itu termasuk pakaian kalian yang terbaik. Ini afdal, mustahab. Jadi hukumnya meningkat jadi apa? Mustahab. Karena ada sifat tertentu yang dituntut, yaitu putihnya itu tadi. Nah, ada hadisnya. Kemudian pakaian yang berwarna merah dilarang bagi laki-laki. Ya, dilarang bagi laki-laki, boleh bagi wanita. Ada hadis mengenai hal itu. Ya. Hanya saja ada khilaf di antara ulama, merah yang dimaksud itu bagaimana? Ya, kesimpulannya yang terbaik ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan merah yang dilarang itu yang dicelup dengan tumbuhan tertentu yang menghasilkan warna merah, yang mu'affar. Dengan tumbuhan alfur yang seperti alfur ini yang menghasilkan warna merah. Adapun jika warna merah dari kimia bukan dari tumbuhan tadi, boleh. Pendapat yang lain yang dipilih Ibnu Qayyim bahan apa saja pewarnanya itu, baik tumbuhan itu ataukah kimia, ya substansi kimia yang jelas menghasilkan warna merah, maka dalam itu merah polos maka terlarang lagi individu nukoyim yang saya ini. Adapun jika bercampur seperti serban itu, serban yang garis-garis merah dan putih kan bercampur, maka tidak masalah. Nah, ini singkatan saja. Baik. Begitu pula kata Syekh, jika ini yang contoh tadi yang menghian anhu li sabab ya. Itu pula contoh yang menghian anhu li sabab, apabila orang-orang terbiasa dengan isbal, menurunkan celananya, sarungnya, ya, atau jubahnya sampai melewati ya, sampai melewati dua mata kaki. Karena isbal itu artinya maaf sekali dengan ta'bir dari hadis, bahwa di nar yang lebih rendah dan yang melewati dua mata kaki maka di neraka. Adapun jika pas-pas di mata kaki menutup mata kaki tapi tidak melewati maka bukan isbal. Jadi rasanya. Jika orang-orang terbiasa dengan isbal, jadi kebiasaan mereka isbal, pakaiannya turun sampai melewati masuk mata kakinya lebih rendah. Apa kemudian kita mengatakan ini adat sekarang kita ikutin lah. Adat itu melanggar syariat, karena ada hadis yang melarang. Jadi, nah, ada faktor yang menyebabkan kita tidak bisa mengikuti adat itu karena perkara itu telah terlarang. Nah, Al-Salih ma fa'alahu ala wajhi al-khususiyyati fa yakunu mukhtassan bihi kal-wisal fi as-sawm wan-nikah bil-hibati ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. Yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk khusus baginya. Khususiyah, khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Fayakunu mukhtasan bihi, maka menjadilah perkara itu sebagai hukum khusus dengan Nabi SAW, bagi Nabi SAW tidak boleh ditiru, diikuti oleh umatnya. Contoh, kalau wasali fi shaum, menyambung puasa 2 hari atau lebih, 2 hari, 3 hari, ya, dan seterusnya. Tanpa berbuka, tanpa makan sahur, siang berpuasa, tiba waktu berbuka tidak berbuka, tiba waktu sahur biasa, jadi malamnya juga berpuasa dilanjut. Jadi disambung puasa sampai 2 hari ya, atau 3 hari bersambung tanpa berbuka sama sekali, itu wisal, itu dilarang oleh Nabi SAW kepada umatnya. Nah, ketika Nabi SAW melarang umatnya melakukan itu, itu belajar daripada kita usia. Nah, Nabi tetap melakukannya, para sahabat heran dan menyatakan. Nah, innaka tuwasil ya Rasulullah, sementara engkau sungguhnya engkau tetap menyambung puasa mu Rasulullah, tapi dilarang engkau melakukan. Maka Nabi mengatakan lastu ka hayatikum. Aku beda dengan kalian. Punya perbedaan dengan kalian dalam hal ini. Nah. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Wa nikah bil hibah. Dan yang kedua yang merupakan khususia Nabi, karena khususia itu ya cukup banyak ya, ini antara contoh aja, pernikahan bil hibah, pernikahan dengan hibah. Apa maksudnya pernikahan dengan hibah? Hibah itu dengan menyerahkan diri. Nah, apakah berarti seorang wanita tidak boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki ya, untuk dilamar, untuk dinikahi, untuk tidak? Kalau begitu maksudnya hibah di sini maksudnya memberikan dirinya kepada Nabi. Dia berikan untuk jadi istri tanpa pernikahan. Itu hibah. Ini tidak boleh selain Nabi. Jadi bisa ditaklik bil hibah. Fatakunu zaujatan lahu. Biduni akadin. Wawaliyin. Wahadahin. Bi bidun aqdin wa waliyyin wa sadaqin. Maka menjadi istri Nabi bidun aqd, tanpa akad nikah, wa wali, tanpa ada wali, tanpa wali wanita itu menikahkannya, tidak ada akad, wa sadaq, dan tanpa mahar, karena dia memberikan dirinya langsung. Apa ayatnya di surat Al-Ahzab? Wa mar'atan wahabat mu'minatan, wa mar'atan mu'minatan wahabat nafsaha in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untuk kamu, tidak untuk kaum mukminin. Ini menunjukkan khususnya. Umratan mu'minatan, wanita mu'minah, in wahabat nafsaha, jika dia menghibahkan, memberikan dirinya, lin nabi, kepada nabi, in aradan nabiyu, ayastani, jika nabi ingin menginginkannya. Qadisatullahumma. Nah. Kata Syekh, wala yuhkamu bil khususiyati, tidak boleh suatu perkara dihukumi sebagai suatu khususiyah, hukum khusus bagi nabi, illa bidalil, kecuali berdasarkan dalil. Kecuali berdasarkan dalil. Jadi tidak boleh mengklaim satu perkara itu khusus untuk nabi tanpa ada dalil. Ya. Poligami, lebih dari 4 istri, boleh bagi nabi? Hah? Boleh. Bagi umatnya? Tidak boleh. Kan begitu. Masna wa thulatha wa ruba', hanya sampai 4 bolehnya. Baik. Kemudian istri-istri nabi, ya, yang ditinggalkannya, ya, hidup menjanda dan tidak boleh dinikahi oleh umat, juga ada di surat Al-Ahzab. Adapun selain nabi, siapa saja, ya, halal saja dinikahi, jandanya juga dilamar dan dia mau, tapi selain nabi tidak boleh. Selain nabi boleh saja juga mau, adapun nabi tidak boleh. Dan khusus yang lainnya ada dalilnya. Harus berdasarkan dalil. Nah, kenapa penetapan khususnya itu harus berdasarkan dalil? Li'anna al-asla, karena sesungguhnya yang merupakan hukum asal dalam masalah hukum, at-ta'assi bihi, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Di surat Al-Ahzab juga, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini Allah sungguh benar-benar ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ada suri teladan yang baik bagi kalian, bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Jadi beliau diutus dengan membawa hukum-hukum yang pada asalnya untuk dicontoh. Jadi apa yang berlaku buat nabi, pada asalnya hukum itu berlaku pula buat umatnya, sampai ada datang dalil yang mengkhususkan bahwa itu tidak bisa dicontoh. Begitu. Jelas? Nah, merodiah. ما فعله تعبدا ووجب عليه حتى يحصل البلاغ بوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأنه فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم لأنه فعله تعبدا كده فعله تعبدا لا لأنه بنفس أنا لأن لأنه رجته لأنه فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك بشكل لأن فعله تعبدا يدل كما رجني يدل لأنه فعله تعبدا يدل فعله فعل يدل كلمة القرآن صح لأن فعله تعبدا يدل لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب yang keempat yang dikerjakan oleh Nabi ala sabil ta'abbud ta'abbudan yakni min ajli ta'abbud maf'ul li ajli ta'abbudan apa maf'ul li ajli yakni min ajli ta'abbud artinya ala sabil ta'abbud yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah kepada Allah dalam rangka beribadah kepada Allah fawajibun alaihi maka wajib hukumnya atas Nabi mengerjakan ibadah itu hatta yahsula al-balag hatta yahsula al-balag al-balagu sampai dihasilkan al-balag penyampaian kepada umat liwujubi ta'lilnya alasannya liwujubi tablighi alaih karena wajib menyampaikan perkara itu wajib atas Nabi untuk tabligh suatu hukum untuk menyampaikan suatu hukum kepada umatnya. Nah, yakni bisa ditaklik di sini hatta yahsul al-balagh yakni idza lam yahsul al-balagh illa bil fi'l. Idza lam yahsul al-balagh illa bil fi'l. إذا لم يحصل البلاغ إلا بالفعل. Jadi keterangan ini bahwa wajib atas Nabi mengerjakan perbuatan ibadah itu, yang dikerjakannya dalam rangka beribadah, maka itu wajib atas Nabi sampai penyampaian kepada umat tercapai, yakni apabila perkara itu tidak bisa tersampaikan kepada umat kecuali dengan melakukannya dengan perbuatan yang ya, dilihat oleh umat Nabi melakukannya. Nah, ya satu-satunya jalur untuk tabligh ibadah itu kepada umat adalah dengan mengerjakannya, maka berarti wajib dikerjakan oleh Nabi. Karena diwujubi tabligh alaihi berdasarkan ayat dalam surat Al-Maidah 67. Berdasarkan ayat 67 dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ya ayyuhar rasul wa hayya rasul yang diutus balligh sampaikanlah ma unzila ilaika apa yang diturunkan kepadamu dari wahyu min rabbik dari rabbmu wa in lam taf'al jika engkau tidak mengerjakannya melakukannya tidak melakukan tabligh ma ballaghta risalah maka itu namanya engkau tidak menyampaikan amanah risalah syariat yang diamanahkan kepada orang. Tsumma kemudian tahapan berikutnya tsumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala ashahil aqwal kemudian menjadi mandub salah satu dari istilah mustahab sunnah mandub menjadi mandub mustahab sunnah pada hak Nabi ya. Pada pribadi Nabi wa haqqina dan pribadi-pribadi kita sebagai umat ala asah al-aqwal menurut pendapat yang paling benar yakni apa fi'il Nabi puncaknya hanya menunjukkan mustahab bukan perintah. Ini sudah kita lewati. Nah, taklilnya di sini. Wadalika hal itu dikarenakan lianna fi'lahu. Karena perbuatan Nabi ta'abbudan dalam rangka beribadah kepada Allah yadullu menunjukkan ala masyariyatihi menunjukkan disyariatkannya perkara itu. Dan hanya menunjukkan apa hukum yang dipetik. Apa faidahnya? Al-fi'lu Nabi SAW yadullu ala istihbab. Perbuatan Nabi puncaknya menunjukkan mustahab. Ini yang dimaksudnya. Summa yakunu manduban fi haqqi haqqina ala sahih al-aqwali وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. إن استنتاج عن فائدة فائدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. Yang bisa menunjukkan wajib apa? Al-amr, yaitu perintah kan? Dari Nabi jika ada perintahnya mengerjakan sesuatu, wah, itu yang pada asalnya menunjukkan wajib. Adapun ini menunjukkan mustahab. Nah, selanjutnya keterangannya, jadi karena perbuatan Nabi SAW dalam beribadah itu hanya menunjukkan disyariatkannya wal aslu dan pada asalnya ada mud'iqab, yang merupakan hukum asal, ada mud'iqab, tidak dihukumnya seorang hamba, tidak ada iqab, tidak ada hukuman ala tark, atas ya, meninggalkan sesuatu. Itu merupakan asal. Fayakunu masyru'an, maka menjadilah perbuatan Nabi yang kerjakan dengan beribadah itu sesuatu yang disyariatkan, la iqaba fi tarkih, tidak ada hukuman dalam meninggalkannya. Wahada haqiqatul mandub, dan inilah hakikat perkara yang hukumnya mandub mustahab. Karena yang diancam dengan hukuman jika ditinggalkan itu adalah apa? Wajib, yaitu apabila ada perintah. Jelas? Tidak bisa. Nakutal misal. Nah. Misal dari. Misal dari. حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. طيب سنبقى حديث عائشة. عائشة ditanya وجب عنها dengan apa Nabi memulai biasa memulai, dengan apa Nabi biasa memulai jika beliau masuk ke rumahnya. Aisyah menjawab, yang beliau mulai jika masuk ke rumah adalah bersiwak. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, Ilal Bukhari, yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain. Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah. Al-Bukhari yang terdiri dia meriwayatkan. Hadits sahih. Kata Syekh, falaysa fi siwak, maka tidak ada pada pekerjaan siwak, bersiwak, yaitu gosok gigi, inda dukulil bayi, ketika masuk rumah, illa kecuali mujarrad al-fi'l, kecuali semata perbuatan Nabi. Tidak ada perintah, tidak ada perintah dari Nabi apabila, ya, barang siapa masuk ke rumahnya, maka yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak, gosok gigi, tidak ada perintah. Yang ada adalah kebiasaan Nabi, jika masuk ke rumah, yang pertama beliau lakukan adalah menggosok giginya. Saya pun manduban, maka ini hanya menunjukkan bahwa itu mandub. Hanya mustahab. Ayat. Dan selain. Misalun akhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalun akhir. Misalun akhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhallil lihyatahu fil wudu'i. Fatahyil lihyati laysa dakhilan fi ghasl al-wajhi. Hatta yakuna bayanan limujmal wa innama huwa fi'lun mujarrad wa yakunu manduban. Nah. Contoh lain, ada Nabi SAW biasa ikhadir lahiyatah, menyela-nyela jenggotnya di wudu ketika berwudu. Ya, Ibn Majah, Tirmidzi dan Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Kesimpulannya, dengan kumpulan riwayat yang ada sudah kita lewati di dalam buku Maram, ya. Nah, hadis ini hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi biasa menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu, dan ini penerapannya adalah bagi yang jenggotnya lebat seperti Nabi SAW, yakni kulit wajahnya yang ada di balik jenggot tidak terlihat. Wajib membasuh permukaan jenggot yang ada di wajah, dan mustahab menyela-nyela. Menyela-nyela kepala. Fatahlilul lihyati laysa dakhilan fi ghasl wajh. Menyela-nyela jenggot tidak masuk dalam kategori membasuh wajah. Hatta yakuna bayanan, sehingga kemudian dikatakan itu adalah penjelasan li mujmalin, terhadap sesuatu yang global. Satu dari wajib bab al-mujmal wal-mubayyan. Ada dalil yang mujmal, global, kemudian datang dalil yang menjelaskan tadyin. Sehingga terkait hukumnya ini bukan bab itu. Jadi menyala-nyala jenggot itu bukan bagian dari membasuh wajah. Ya. Karena membasuh wajah itu adalah membasuh permukaan wajah. Dan bagian jenggotnya tebal, permukaan jenggotnya saja. Ya. Bagian jenggotnya tipis, maka wajib membasuh jenggotnya sampai ke dalam, sampai ke kulit yang ada di balik jenggot. Karena tipis. Nah, jadi yang bagi jenggotnya tebal, tebal, maka permukaannya saja, dan inilah yang dimaksud membasuh wajah yang diwajibkan. Adapun menyala-nyala, ini bukan bagian dari membasuh wajah, ini hanya tambahan, mustahab. Jadi jangan dikatakan bahwa menyala-nyala jenggot adalah penjelasan terhadap globalnya perintah membasuh wajah dalam ayat. Aghsilu wujuhakum. Wa innama huwa fi'lun mujarrab. Ini hanya semata perbuatan Nabi. Fayakun manduban, maka hukumnya hanya mandub, mustahab. Jadi apabila seseorang berjenggot tebal, yakni tidak terlihat kulit wajahnya, dagunya, dan yang lain yang tertutup oleh jenggotnya, tapi tebal, lebat jenggotnya, maka kewajibannya hanya membasuh permukaan jenggotnya, kemudian mustahab menyala-nyala jenggotnya. Jika dia tidak menyala jenggotnya, tidak masalah, karena itu hanya mustahab. Adapun yang tipis jenggotnya, artinya kulit wajahnya terlihat, yang ada di balik jenggot itu terlihat karena tipis, maka wajib membasuh jenggotnya sampai ke akarnya, sampai masuk ke kulit wajah yang tertutupnya. Nah, dan tidak disunnahkan menyela-nyela jenggot. Yani tidak disunnahkan menyela-nyela jenggot tersendiri, karena dia wajib menyela-nyela masuk ke akar-akar sampai ke dalam, ke kulit wajahnya yang ada di kulit jenggot. Jika jenggotnya di jelas ya. Al-Khamis, insyaAllah pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah.